dan sampaikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu akan sangat bermanfaat bagi kaum mukminin. Maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena hanya akan memisahkan kalian dari jalannya Allah. Itulah yang telah diwasiatkan oleh Rabb kalian kepada kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ikhwan fillah rahimakumullah, jika kita cermati ayat ini dan kita lihat pernyataan-pernyataan para ulama ahli tafsir, maka setidaknya kita dapat menyimpulkan bahwa melalui ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita beberapa wasiat. Di antaranya yang pertama, siratal mustaqim, jalan yang lurus itu adalah Islam. Islam itu adalah sunnah. Sunnah itu adalah at-tariq alladhi kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalan yang di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi semua yang dibawa, semua yang diajarkan, semua yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah sunnah, dan itulah Islam. Oleh karena itu, maka hendaknya kita berpegang teguh dengan Islam, karena Islam adalah agama yang telah diridhoi oleh Allah. Allah nyatakan melalui firman-Nya, wa raditu lakumul islama dina, dan aku telah ridhoi untuk kalian Islam sebagai agama. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala telah meridhoi Islam sebagai agama, ini artinya Allah Subhanahu wa ta'ala juga rela ridho kepada siapa saja yang menjadikan Islam sebagai agamanya, dan kepada siapa saja yang istiqamah kokoh kuat di atas Islam hingga akhir hayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati, jangan kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan di atas Islam, mati sebagai seorang muslim. Yang kedua, hendaknya kita mengamalkan seluruh syariat, seluruh ajaran-ajaran Islam, dan menjadikan Islam sebagai satu-satunya ideologi dan jalan hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam kaffah, secara menyeluruh. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan fa fi hadhil ayah amrun minallahi ta'ala lil mu'minin an yadkhulu fis sinni kafa. Di dalam ayat ini ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala ditujukan kepada kaum mukminin agar mereka masuk ke dalam Islam secara total. Bi jami'i syara'iddin, dengan melaksanakan semua ajaran-ajarannya, semua syariat-syariatnya. Wa alla yatruku minha syai'an, dan agar jangan sampai mereka meninggalkan satupun darinya. Wa alla yakunu mimman ittakhadha ilahahu hawa, dan agar jangan sampai mereka kaum mukminin termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Bal yakunu hawahu muttabi'an lid-din, hawa nafsu itu hendaknya senantiasa mengikuti agama. Syarat mutlak. Kalau kita ingin mengamalkan ajaran-ajaran Islam secara utuh, secara sempurna, ialah meninggalkan hawa nafsu. Ketika hawa nafsu ikut bermain dalam pelaksanaan ajaran-ajaran Islam, maka kita tidak akan masuk dalam kategori orang yang masuk ke dalam Islam secara kafah. Jika kita ingin mengamalkan sunnah, maka hal yang harus kita jauhi adalah adanya hawa nafsu. Demikian halnya dengan ketika kita akan mendakwahkan sunnah, mendakwahkan dakwah salaf, hal yang harus kita jauhi adalah hawa nafsu. Jangan sampai hawa nafsu ikut bermain di dalamnya. Karena kalau hawa nafsu ikut bermain di dalamnya, maka yang terjadi adalah kerusakan, pelanggaran terhadap sunnah dan pelanggaran terhadap manhaj salaf itu sendiri. Tidak sedikit orang-orang yang menyuarakan dakwah sunnah, dakwah salaf, tetapi dalam kenyataannya ikhwan fillah rahimakumullah justru banyak melanggar sunnah, banyak melanggar prinsip-prinsip salaf. Itu karena salah satunya adalah hawa nafsu ikut bermain di dalamnya. Kepentingan-kepentingan pribadi ikut bermain di dalamnya. Ikhwanul Muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berikutnya yang ketiga, kita tidak boleh menjadikan selain Islam sebagai jalan yang ditempuh. Kita tidak boleh menjadikan selain Islam sebagai ideologi yang dianut. Kita tidak boleh mengikuti ajaran-ajaran selain ajaran Islam. Ajaran Yahudi, Nasrani, Majusi, berhalaisme, ateisme, sekularisme, pluralisme, liberalisme, dan isme-isme lain yang menyesatkan. Allah Azza wa Jal di Quran surat Al-Jathiyah berfirman, "Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladziina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau wahai Muhammad berada di atas suatu syariat, maka ikutilah syariat tersebut dan jangan sekali-kali mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Kita umat Islam berada di atas suatu syariat yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit yang ketujuh. Ikuti syariat itu. Jangan mengikuti ajaran, paham, isme-isme apapun. Ikhwanul Fiddin rahimakumullah, sebagai kaum muslimin, kita mestinya bangga dengan keislaman kita. Kita mestinya merasa kuat dengan keislaman kita. Kita hendaknya merasa mulia dengan keislaman kita. Kita tidak boleh minder dengan keislaman kita. Kita tidak boleh takut dengan keislaman kita. Kita tidak boleh fobia. Kita tidak boleh alergi. Kita tidak boleh merasa terbelakang ketika kita mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala mengingatkan kepada kita dengan pernyataannya, nahnu qaumun a'azzalallahu bil Islam. Kita ini adalah kaum a'azzalallahu bil Islam, yang telah Allah muliakan dengan Islam. Siapapun di antara kita yang hendak mencari kemuliaan di luar Islam, niscaya tidak akan pernah mendapatkannya. Siapapun di antara kita yang hendak mencari ketenangan, ketenteraman, kedamaian di luar Islam, niscaya tidak akan pernah mendapatkannya. Yang terjadi adalah kebinasaan. Untuk itu ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, melalui majlis ini kita mengingatkan kita dan seluruh kaum muslimin agar senantiasa waspada dari segala macam propaganda, makar, tipu daya dan isme-isme yang menyesatkan tentang Islam dan tentang ajaran-ajaran Islam yang belakangan ini terus digulirkan secara terang-terangan. Tujuannya hanya satu, menjauhkan kaum muslimin, menjauhkan umat Islam dari identitas keislamannya. Dan yang sungguh menyakitkan, ternyata propaganda-propaganda ini, makar, tipu daya ini, isme-isme ini, itu disebarkan oleh orang-orang yang justru menisbatkan dirinya kepada Islam. Bahkan tidak sedikit darinya yang merupakan tokoh negeri kita yang bergelar doktor, profesor, kiai haji dan lain sebagainya. Ini sangat menyakitkan dan melukai seluruh hati kaum muslimin. Mereka menyuarakan faham pluralis, menyuarakan faham ateis, menyuarakan faham sekuler, menyuarakan faham liberal. Maka hendaknya kita berhati-hati. Jangan mudah terprovokasi. Kembalilah kepada Islam yang murni. Kembalilah kepada Islam yang bersih. Islam yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Memang jika kita bicara tentang makar yang dilakukan oleh ahlul batil untuk menghancurkan Islam bukanlah sesuatu yang baru, karena hal itu pernah terjadi sejak zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran mengingatkan kepada kita melalui firman-Nya, walam tardha 'anka al-yahud wal-nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah ridho kepadamu sampai kamu mau mengikuti agama mereka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wadda katsirun min ahli al-kitab law yardunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Banyak dari kalangan ahli kitab yang berangan-angan, bercita-cita untuk mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian berada di atas keimanan. Semua itu lantaran adanya kedengkian, hasad, kebencian, dendam yang ada dalam diri mereka setelah datang kebenaran kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu." Mereka mengatakan, jadilah kalian sebagai Yahudi, jadilah kalian sebagai Nasrani, tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan oleh wahai Muhammad, bal millata Ibrahim hanifa, justru agama, millah, ajaran Ibrahim itulah ajaran yang lurus, agama yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan sekali-kali tidaklah beliau termasuk ke dalam golongan orang-orang yang musyrik. Ikhwanuddin rahimakumullah, Islam pada waktu itu masih terjaga utuh, murni, suci, bersih. Karena masih adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Pada waktu itu masih merupakan abad-abad yang penuh dengan kemuliaan. Namun setelah abad yang penuh dengan kemuliaan ini berlalu, ahlul batil terus melancarkan propagandanya, melancarkan makarnya untuk mencederai Islam, mendiskreditkan umat Islam. Muncul pada waktu itu slogan bahwa semua agama yang ada ini, Yahudi, Nasrani, Majusi, Islam, keberadaannya seperti madhab-madhab dalam fikih. Yang terlibat menyebarkan propaganda semacam ini adalah arilan-arilan sesat semacam Wahdatul Wujud, Hululiyah, Sufiyah, dan tak ketinggalan pula tentunya Syiah Rafidhah. Di mana tidak ada satu kejelekan pun melainkan mereka pasti ada di dalamnya, dan mereka memiliki andil besar dalam menyebarkannya. Tampil pada waktu itu para ulama semacam Syekhul Islam Ibn Taimiyah, para ulama yang lainnya menghadang propaganda-propaganda ini. Namun ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, propaganda-propaganda yang menyesatkan, makar-makar yang menyesatkan tidak berhenti sampai di situ. Di pertengahan abad yang ke-14 muncul sebuah gerakan yang dikenal dengan gerakan Freemasonry. Gerakan Freemasonry ini adalah gerakan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Tujuannya, kata mereka, untuk menguasai dunia. Tujuannya, kata mereka, untuk menguasai dunia. Mereka menyebarkan paham-paham ateis dan liberal. Mereka menyuarakan wahdatul adyan, penyatuan agama, bahwa semua agama ini sama, tidak ada bedanya, karena berasal dari Tuhan yang sama. Baik Islam maupun Yahudi, Nasrani, Majusi, berhalaisme, apapun itu, semuanya sama, karena berasal dari Tuhan yang sama. Di antara tokoh-tokoh internasional yang ikut mempropagandakan Penyatuan agama adalah Jamaluddin bin Safdar Al-Afghani yang oleh kelompok Khawarij teroris di dunia Islam dijadikan sebagai rujukan utama, termasuk oleh teroris-teroris yang ada di negara kita. Dilanjutkan kemudian oleh muridnya Muhammad Abduh At-Turkumani. Muhammad Abduh At-Turkumani juga sama, begitu gigih, begitu giat dalam menyuarakan penyatuan agama, wihdatul adyan. Muhammad Abduh At-Turkumani ini adalah seorang yang begitu dilulukan oleh kebanyakan organisasi-organisasi Islam di negara kita. Muhammad Abduh At-Turkumani dianggap sebagai mujaddid Islam, padahal seperti itu kenyataannya. Muhammad Abduh At-Turkumani tidak segan-segan menjalin hubungan kerjasama dengan orang-orang Iran yang notabene mereka adalah orang-orang yang berpemahaman Syiah Rafidhah, dan tentunya dalam mensukseskan programnya ini menyebarkan ajaran wahdatul adyan, dia pun bekerja sama dengan pendeta-pendeta kafir. Belakangan muncul nama Ali Hasan Al-Halabi yang juga terlibat dalam mensukseskan wahdatul adyan, di mana dalam satu forum yang dihadiri oleh berbagai macam sekte dan aliran, bahkan agama, membuat keputusan-keputusan yang jelas dan nyata-nyata mencederai Islam. Sedangkan Ali Hasan Al-Halabi ini termasuk salah satu tokoh yang disyekhkan oleh orang-orang yang katanya mendakwahkan sunnah, katanya mendakwahkan salaf di negara kita ini. Sururiyun, Rajaiyun. Nas'alullah as-salamah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Gerakan Prima Sonri di Indonesia bukanlah gerakan yang baru. Sejak era Presiden Soekarno, gerakan ini sudah ada. Gerakan ini sudah ada. Terus berlanjut, terus berkembang hingga era Presiden Gus Dur. Bahkan pada waktu itu Gus Dur tidak sungkan-sungkan untuk membuka hubungan secara terbuka dengan Israel. Kemudian muncul salah satu nama yang tentunya tidak asing di negara kita, yaitu Dahlan Iskan, di mana dia juga terlibat dalam jaringan Prima Sonri karena dia tercatat sebagai salah satu anggota dari Lion Club, di mana Lion Club ini menginduk kepada gerakan Prima Sonri. Bahkan Dahlan Iskan melalui medianya Jawa Pos tidak sungkan-sungkan untuk memberikan ruang kepada orang-orang yang punya pemahaman liberal semacam Ulil Amsar Abdallah dan tokoh-tokoh liberal lainnya, di mana di situ ada semacam ruang rubrik kajian rutan. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada tahun 70-an meluncur sebuah buku yang berjudul Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam. Buku itu meluncur atas nama Nur Khalis Majid. Dan perlu diketahui, Nur Khalis Majid ini juga termasuk ke dalam orang yang ikut terlibat dalam mensukseskan misi dan visi Prima Sonri. buku keharusan pembaharuan pemikiran Islam ini, ikhwan fillah rahimakumullah, menjadi awal kebangkitan paham liberal. Setelah buku ini muncul, nanti keluar banyak buku-buku lainnya. Ketika isu-isu liberal mulai berkembang, maka mencuat pula pembicaraan tentang pluralisme. Terutama ya ikhwanu fillah rahimakumullah, ketika Gus Dur menjabat sebagai presiden. Karena pada waktu itu Gus Dur digelari dengan Bapak Pluralisme. Sebagai pelanjut dari kedua tokoh ini muncul nama Ulil Absar Abdallah. Karena ternyata Ulil Absar Abdallah ini pendiri jaringan Islam liberal adalah orang yang begitu mengagumi Nur Khalis Majid dan Gus Dur. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pluralisme itu sendiri adalah sebuah isme pemikiran atau pemahaman yang meyakini dan mengimani bahwa semua agama itu sama dan semua agama itu benar, sehingga tidak boleh bagi siapapun untuk mengklaim kalau ajaran agamanya lah yang paling benar. Bahkan Tuhan sekalipun tidak bisa mengklaim agamanya yang benar. Ini paham pluralis. Pada faktanya, pluralisme adalah sebagai ideologi lintas agama yang mencampur adukan semua pemahaman agama di dalamnya. Ikhwanul Muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam sebuah buku yang berjudul Islam, Doktrin dan Peradaban, ini buku juga ditulis oleh Nur Khalis Majid. Nur Khalis Majid mengatakan bahwasannya paham pluralis atau pluralisme ini adalah merupakan sunnatullah, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan ini jelas mementahkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya, inna dina indallahil Islam, wa may yattabi ghairal islami dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Mementahkan dua firman Allah Subhanahu wa taala ini. Sungguhnya din yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Allah juga berfirman, barang siapa yang memilih din selain Islam, maka tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nur Khalis Majid dengan lancangnya dalam bukunya mengatakan bahwasannya pluralisme ini adalah sunnatullah, ketetapan Allah yang tidak bisa diingkari dan tidak bisa dilawan. Ikhwanul Muslimin rahimakumullah, tentunya bukan hanya Nur Khalis Majid saja yang terus menjual, mendagangkan paham pluralis, tetapi muncul juga satu tokoh yang dikenal dengan nama Alwi Shihab. Alwi Shihab juga membuat tulisan buku yang berjudul Islam Inklusivisme, menuju sikap terbuka dalam beragama. Melalui buku ini Alwi Shihab menyebarkan paham-paham toleransi, bahwa kita harus toleransi. Kita tidak boleh eksklusif. Eksklusif yang dimaksud adalah bahwa umat Islam tidak boleh mengklaim kalau Islam adalah sebagai agama yang benar. Umat Islam tidak boleh merasa paling benar. Umat Islam harus menghargai Yahudi, menghargai Nasrani, menghargai Majusi, menghargai berhalaisme. bahkan menghargai keyakinan apapun yang ada di tengah-tengah manusia. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian muncul lagi buku lainnya. Buku ini cukup terkenal. Buku yang berjudul Fikih Lintas Agama. Mungkin kita pernah mendengarnya. Buku Fikih Lintas Agama. Ditulis oleh tim dari Yayasan Para Madinah. Di mana Yayasan Para Madinah ini didirikan oleh Nur Khalis Majid. Ia sebagai pendirinya. Dalam penulisannya dibantu oleh beberapa dari tokoh-tokoh liberal. Semacam Qomaruddin Hidayat yang menjadi rektor UIN di Jakarta. Melalui buku Fikih Lintas Agama, mereka menyebarkan faham-faham pluralis. Faham-faham yang menyesatkan. Pemikiran-pemikiran yang berbahaya. Kalau kita lihat di mukaddimahnya saja, di pendahuluannya saja, itu sudah bisa kita temukan bagaimana mereka mencaci maki para salafus saleh, mencaci maki para sahabat, mencaci maki para ulama. Mereka mengatakan bahwa faham salafus saleh menjadi penyebab kebekuan pemahaman. Artinya, kalau kita kembali kepada pemahaman para salaf, maka pemahaman kita akan beku terhadap Islam. Jumud, kaku, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memuji mereka radhiyallahu anhum wa radhuan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita membuka lembaran yang lain, misalnya di halaman 133 dari buku tersebut, ya, dikatakan bahwa umat beragama apapun tidak kafir. Jadi Yahudi tidak kafir, Nasrani tidak kafir, Majusi tidak kafir, Buddha Hindu tidak kafir, semua ajaran, semua pemikiran meskipun di luar Islam tidak kafir, ya. Karena semua agama sama. Sehingga sekali lagi tidak boleh mengklaim kalau agamanya yang paling benar, ya. Baik. Di halaman sebelumnya juga dikatakan, halaman 84-85, bahwa mengucapkan selamat Natal atau selamat hari raya besar untuk agama apapun itu tidak mengapa, bahkan boleh ikut merayakannya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, faham pluralisme sedemikian bahaya dan sangat bertolak belakang dengan ajaran Islam, bahkan bukan dari ajaran Islam. Maka pada tahun 2005 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa pada bulan Januari, fatwa nomor 7, di mana isi fatwanya itu adalah bahwa sekularisme, pluralisme, dan liberalisme agama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan hukumnya haram. Jadi, pluralisme, sekularisme, bahkan liberalisme itu haram, difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ikhwan fillah rahimakumullah, karena sudah masuk waktu zuhur, mungkin kita berhenti dulu di sini, nanti insyaallah kita lanjutkan kembali.